وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد halaman 143 penjelasan ayat qauluhu ta'ala famayuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lilislam wa mayurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyikan haraja. Maka barang siapa yang Allah kehendaki untuk memberikan hidayah kepadanya, maka Allah akan melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa yang Allah kehendaki untuk Allah sesatkan, maka Allah akan jadikan dadanya itu sempit lagi sesak. Ya, ini kan tafadhal dibaca di sini. Ya. Edward, udah lama ini Edward. Tafadhal Edward. Qala syarih Abdullah, wa hadhihi al-ayatu fiha isbatu iradati al-kauniyati. Faman arada Allahu hidayatahu wa qabulahu lil-haqqi fa innahu yaj'alu fihi afiyatan lidzalika. Bian yashraha sadrahu bil islami ya'ni yuwassi'u sadrahu fayataqabbalu al-haqqa wa yatma'inu ilayhi wa yartahu lahu fa Allahu ja'ala fihi qabiliyatan lidzalika wa ja'ala fihi ahliyatan lidzalika la'alimahu li'ilmihi subhanahu annahu yasluhu lil hidayati wa annahu yakbalu al hidayata fa yaj'alu Allahu fi nafsihi al qabiliyata wal iqbali wal iqbala wal rubata fil khairi wa yansharifu sadrahu lil islami wa man yaqul ha wa wayasyarifu lil Islam. Terus wayasyarifu itu lazim. Wayasyarifu sadruhu wayasyarifu sadruhu lil Islam. Pokoknya wazan ifta'ala mayoritas lazim. Ya, apalin aja itu. Terus waman yuraddu masih waman yurid waman arada yurid kan fi'il syar waman yurid qada'an wa qadaron asal qada'an wa qadaron an yudillahu bi'adlihi subhanahu li'ilmihi annahu la yasluhu lil hidayati fa innahu la yaj'alu fihi qabiliyatan lil hidayati wa yaj'alu sadrahu dayyiqan badala ay yashraha sadrahu wa yuwassi'uhu yaj'alahu dayyiqan itu ma'tuf ke an yashrah wa yuwassi'uhu yaj'alahu dayyiqan la yaqbalu shay'an yaj'al sadrahu dayyiqan haraja wa fi qira'ati sadrahu dayyiqan. Baik, Pak Taufik. Wa kata Syekh Shalih Fauzan, hadhihi al-ayat fiha isbatul iradatil kauniyah. Di dalam ayat ini terdapat isbat penetapan ya iradah kauniyah. Ada iradah kauniyah, ada iradah syar'iyah. Ini pintu memahami takdir. Sering-sering saya ulang. Ya, agar kita semua paham. Iradah kauniyah yaitu iradah kehendak Allah yang pasti terjadi, yang Allah kehendaki, apakah kebaikan, keburukan, kekafiran, keimanan. Allah menghendaki Fir'aun kafir, Allah menghendaki Musa beriman, ini iradah kauniyah. Tapi ketika Allah menghendaki Musa beriman, Fir'aun beriman, sehingga Allah utus Fir'aun, ya, maka ini iradah apa? Syariah. Paham sini ya? Faman arada Allahu hidayatah ya wa qabulahu bil haqq Nah, maka barang siapa yang Allah inginkan hidayah tertuju kepadanya dan dia mau menerima kebenaran, fa innahu yaj'alu fihi ahliyatan lidzalika. Maka Allah akan menjadikan pada orang tersebut ahliyatan, dijadi memiliki kemampuan, ya, memiliki kapasitas untuk hal tersebut, dia jadi mau mendapatkan hidayah. Ya, fa bi an yashrah sadrahu, bi an yashraha sadrahu, yaitu Allah akan melapangkan dadanya lil Islam untuk menerima Islam. Yakni yuwassi'u sadrahu, yakni artinya Allah akan meluaskan, melapangkan dadanya. Ya, kemudian fa yataqabbalu al-haqqa, kemudian dia dapat mau menerima kebenaran. Wa yatma'innu ilaih, dan dia nyaman dengan kebenaran tersebut. Ya. Wa yartahu lah, dan dia pun ya tentram dengannya. Fallahu ja'ala fihi ya qabiliyatan, maka Allah akan menjadikan orang tersebut menerima lidzalik hal ini Islam. Wa ja'ala fihi ahliyatan lidzalik, dan Allah akan menjadikan dia menjadi orang yang mampu untuk menggapai hidayah, li ilmihi, karena ilmu Allah Subhanahu wa taala, annahu yasluhu lihil hidayah, bahwa dia layak untuk mendapat hidayah. Wa annahu yaqbalul hidayah, dan dia menerima hidayah. Fayaj'alullahu fi nafsihi al-qabiliyata, maka Allah akan menjadikan pada diri orang tersebut mampu menerima, wa iqbala, menyambut, wa raghbata fil khair, ya, dan dia ya mencintai kebenaran, kebaikan. Ya, wayansyarihu sadruhu lil Islam, dan akhirnya dadanya pun lapang untuk menerima Islam. Wa may yurid, dan barang siapa yang Allah kehendaki, qada'an wa qadaran, berdasarkan qada' dan takdir Allah, an yudillahu bi adlihi subhanahu, barang siapa yang Allah kehendaki, Allah sesatkan dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala, dengan hikmah, li ilmihi, karena pengetahuan Allah, ilmu Allah, la annahu la yasuhu lil hidayati, bahwa orang ini memang gak layak dapat hidayah. Ya, yuwassi'uhu wa yuwassi'uhu, ya, mana lagi tadi, fa innahu la yaj'alu fihi qabiliyatan lil hidayati, maka Allah akan jadikan orang tersebut tidak dapat menerima hidayah. Ya, wa yaj'alu sadrahu dayyiqan, dan Allah akan menjadikan dadanya sempit, badala ayyashraha sadrah. Ya, ini sebagai ganti artinya, ya, Allah akan jadikan dada dia sempit, ya, tidak ada daripada sebagai ganti dia melapangkan dadanya, artinya Allah akan menjadikan dada dia sempit, ya, tidak menjadikan lap dadanya dilapang, wayuasyahu, ya, dan Allah tidak menjadikan dada dia Allah melapangkan dadanya, ya ja'alhu dayyiqan, dan kemudian Allah akan menjadikan dia sempit, layak walau syai'an, tidak menerima apapun. Ya, ini udah dibaca belum? Udah ya? Wa ja'alu sadrahu dayyiqan harajan, Allah akan menjadikan dada dia sempit, ya, lagi sesak. Terus dibaca tafadhal berikutnya. Sini. Siapa Zaki? Antum kalau ngomong kayak bisik-bisik, kencengin dikit. Nah, kalau baca, udah kedengeran. Yakni annahu la yaqbalu al-haqqa wa la yatma'innu ila al-haqqi. La yadhiqu sadruhu. La yadhiqu. La yadhiqu. Bal yadhiqu. La yadhiqu sadruhu. Ida sami'a al-haqqa, dhaqa sadruhu. Wa qabada wa a'rada. Kama qala ta'ala, wa idza dhukira Allahu wahdahu ashma'at. Bukan asma azzat itu kan fil madi. Isma azzat. Isma azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Wa idza dzukira alladziina min dunihi idza ila hum yastabshirun. Fa hadza sirru minan nasi yafrahu bil batil. Bil batil. Wajib qabidu anil haqqi karena Allah lam yaj'al fihi qabiliyatan lidzalika li'annahu jalla wa ala annahu la yasruhu li hidayati. Allah jalla wa ala hakimun. Ini deketan nih, harus deketan. Nanti saya enggak dengar deketan. Jangan bikin saya gini mesti gini-gini ya. Ngapain jauh-jauh kalau mau baca dengeran. Terus enak aja antum mana dekat AC antum enggak mau. Enggak, ntar kalau baca enggak kedengaran. Yang jauh-jauh enggak saya suruh baca. Terus Allahu Jalla wa Ala hakimun yad'u al-umura fi mawadhi'iha wa yad'u al-hidayata fi man yastahiqquha. Ini yang belakang enggak bakal saya suruh baca. Males saya dengerinnya. Maju ke depan kalau enggak. Enggak bakal saya suruh baca enggak. Kalau di situ-situ enggak. Hah? Tuh deretan ini. Deretan mulai dari ini enggak akan saya suruh baca. Majuan. Enggak akan suruh baca. Udah ada tandai di situ. Model-model ke Paris enggak. Kalau mau baca maju. Ya, kalau mau baca maju, gitu aja syaratnya. Nah. Kalau enggak khusus sediain meja baca. Yang baca duduk situ. Saya malas dengerin ini. Baca ya. Terus ini model kayak Zaki, udah dekat aja suaranya, hah? Kayak gadis. Gimana kalau jauh? Nah. Oh, kayak Zaki udah dekat aja suaranya kayak gadis. Terus lanjut. Wayar tahulaha, wayar jalu abdolala fi manda yang terbaru al-haqqa walayar tahulahu. Wahada dohiru nasi, minan nasi man yang kubidu ida sami'a al-haqqa. Wasami'a al-Qur'ana, wasami'a al-Dhikra, wasami'a al-Mawa'idha. Yanqabidu wa yudayiku sadruhu, wa yudhiku sadruhu. Wa minan nasi man yarghabu fi al-khairi, wa yarghabu fi sama'il khairi. Fadala ala anna lil hidayati wa dhalali asbaban. Min kibalil abdi, falladhi yaqbalu. Cukup. Ya. Baik. Ya, kata kemudian wafi kiraatin dalam kira yang lain sadrahu dayqan harijan. Harijan. Bukan harajan. Kalau haraj kan kesempitan. Dia dibuat wa hiya kiraatu Nafi'in wa Abi Bakar. Ya, bi kasri ra harijan, harijan. Ja'alahu isma fa'ilin. Ya, keduanya itu Imam Nafi' dan Abu Bakar menjadikan kalimat harijan isim fa'il. Ya. Maknahu ad-dayyiq qarrara ma'na. Ya, maknanya ada sempit, mengulang makna, berulang maknanya. Baik, kembali lagi. Yakni annahu la yaqbalul haqq. Maknanya ya, dalam qiraah yang lain yaj'al sadrahu dayyiqan harijan. Harijan berarti maknanya kalau harijan maka Allah, dia orang tersebut ya, ketika Allah hendaki kesesatan padanya Allah akan menyempitkan dadanya dan dia tidak dapat menerima dan Allah menjadikan orang tersebut tidak dapat menerima kebenaran. Ya, harij isim fa'il. Wala yatma'innu ilal haq, dia tidak nyaman dengan kebenaran, bal yadhiqu sadruh, bahkan dadanya sempit. Idza sami'a al-haqqa wadaqa sadruhu, kalau dia dengar kebenaran sempit dadanya. Wa anqabada wa a'rada, ya. Dia inqabada, dia merasa tertekan, kemudian a'rada dia berpaling. Sebagaimana firman Allah wa idza dzukirallahu wahda, apabila disebut Allah nama Allah semata, ihmazzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah, maka dongkollah. Ma'azza itu dongkol, kesel, gondok, kurang lebih gitulah. Maka kesellah, dongkollah hati orang-orang yang tidak beriman pada akhirat. Wa idza dzukirul ladina min duni idza hum yastabsyirun. Namun apabila selain Allah disebut di sisi mereka, idza hum idanya idza puja iya. Maka tiba-tiba mereka gembira. Fahada as-sinfu, maka jenis yang kayak begini minan nas, jenis orang yang kayak begini yafrahu bil batil, dia senang dengan kebatilan. Wa yanqabidu anil haq, dia merasa tertekan dari kebenaran. Li anna Allah lam yaj'al fihi qabiliyatan lidzalika li ilmih jalla wa ala annahu la yasuhu lil hidayati. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan orang tersebut mau menerima kebenaran karena Allah tahu bahwasanya orang tadi tidak layak menerima hidayah. Wallahu jalla wa ala hakimun, maka Allah yang maha bijaksana, maka semua keputusan Allah berdasarkan hikmah dan ilmu. Yada'ul umura fi mawadi'iha, Allah meletakkan semua perkara itu pada tempatnya yang pas. Fa yada'ul hidayata fi man yastahiqquha wa yaqbaluha, maka Allah menempatkan hidayah pada orang yang memang layak mendapat hidayah dan mau menerima hidayah. Wa yartahu laha, dan merasa tentram dengan hidayah. Yaj'al dalala fi man la yaqbalul haqq wa la yartahu laha, maka Allah menjadikan kesesatan tersebut Allah tempatkan kepada orang yang tidak mau menerima kebenaran dan tidak nyaman dengan kebenaran. Wa hadza dhahirun fin nas, ini memang nyata di manusia. Minan nas may yanqabitu idza sami'a al-haqq, nah ini nyata ini. Di antara manusia ada yang merasa tertekan kalau dia mendengar kebenaran. Oh iya, nah, iya benar ini. Antum perdengarkan kebenaran kepada orang-orang kafirin dari kalangan sekuler. Orang-orang kafirin dari kalangan sekuler. Berarti kaum sekularis kafir. Hah? Ini yang ngomong bukan saya. Emangnya saya siapa? Ya. Yang ngomong ulama. Yaitu Syekh Shalih Fauzan, Syekh Ibnu Baz. Ini orang-orang sekuler, pluralis. Ya, orang-orang kafir ini. Kalau mereka dengar ya syariat jenggot syariat cadar, kelabakan mereka, tertekan. Ya, tapi kalau dengar yang lain kebatilan, oh didukung. Nah, ini kena ayat ini nih. Wa idza dzukirallahu wahdahu isma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah. Hakikatnya mereka enggak beriman pada akhirat. Baik, mana lagi? Wasami'al Qur'an. Tertekan dia kalau dengar Quran, wasami adzikra, wasami almawaidha. Tertekan dia kalau dengar zikir, ceramah-ceramah nasihat. Yang qabidu wa yadiqu sadruh, tertekan sempit dadanya. Wa minan nas man yarghabu fil khairi wa yarghabu bis sama'il khair. Namun ada juga di antara manusia yang dia senang dengan kebaikan, sangat antusias mendengarkan kebaikan. Ya, fabadala an ala anna lil hidayati wal dalali asbaban. Ini ya, sebagai ganti daripada orang-orang yang maka ini menunjukkan bahwasanya hidayah dan kesesatan lamnya itu lam tamlik lil hidayah. Berarti hidayah dan kesesatan memiliki sebab min kibalil abd, dari sisi si hamba itu sendiri. Ya, paham enggak sini? Dari si hamba itu sendiri. Sampai sini tadi ya. Nah, berikutnya. Fadal dibaca di sini. Ya, siapa? Si Suyudi, baca Suyudi. Bismillahirrahmanirrahim. Amma qala syaitu zuru taala min syiba fallati yaqbalu 'ala al-haqqi wa yarghabu fihi wa yuwaffiqu Allahu jalla wa 'ala bil haqqi. والذي يبغض الحق وأهل الحق يحرمه الله سبحانه وتعالى لأن الله حكيم لا يدع الهداية في من ليس أهلا لها ولا يدع الضلال في من ليس أهلا له بل هو يدع الأمور في مواضعها سبحانه وتعالى وذلك حسب إرادته الكونية كأنما يصعد في السماء يستحيل عليه الإيمان كما يستحيل عليه الصعود إلى السماء لأن الإنسان لا يستطيع أن yas'ada ila samai bi nafsihi wa innama yatiru biwasitatil ayati al-alati amma huwa bi nafsihi fa mustahilun an yatira ila samai li anna allaha lam yakhluqhu ta'iran wa innama khalaqahu dabatan tadubbu ala wajhi al-ardi fayastahilu alaihi al-imanu wa qabulul haqqi kama yastahilu alaihi at-tayran at-tayranu ila al-jawi. Tayyib. Santa. Walladhi yaqbalu ala al-haq, maka orang yang menerima kebenaran, wa yarghabu fihi, antusias terhadap kebenaran, yuwaffiquhullah, maka Allah akan memberinya taufik jalla wa ala lil haq, untuk menerima kebenaran. Walladhi yaqbalu al-haq wa ahla al-haq, namun orang yang benci kepada kebenaran dan orang-orang yang berada di atas kebenaran, yuharrimuhullah, maka Allah akan mencegah dia dari kebenaran tersebut. Bi anna Allaha hakimun la yadul hidayata fi man laisa ahlan laha, karena Allah lah al-hakim, ya hakim yang maha bijaksana, ya yang penuh hikmah, semua tindak tanduknya tidaklah menempatkan hidayah kepada orang yang enggak layak mendapatkan hidayah. Wala yadud dalala fi man laisa ahlan lah, Allah tidak menempatkan kesesatan kepada orang yang tidak layak baginya mendapatkan kesesatan. Bal huwa yada'ul umura fi mawadi'iha, bahkan Allah menempatkan semua perkara apapun pada porsi-porsinya masing-masing, tempatnya masing-masing. Wa dzalika hasabal hasaba iradatihi al-kauniyah. Nah, yang dibikin ini sesuai dengan iradah Allah, kehendak Allah yang kauniyah. Ya, kehendak Allah yang pasti terjadi. Ka'annama yas'adu fis sama', maka seakan-akan orang tersebut, ya, dia hendak mendaki langit. Yastahilu alaihi al-iman, ya, maka mustahil bagi dia mengimani, beriman. Kama yastahilu alaihi as-su'ud, ini orang yang sudah Allah sesatkan, ya, dia enggak mungkin beriman. Mustahil dia seperti dia hendak mendaki langit. Ya, kama yastahilu alaihi as-su'ud ila samai, sebagaimana dia mustahil mendaki langit. Li'annal insan la yastati ayas ada ila samai binafsihi, karena seseorang enggak mungkin dengan dirinya sendiri dia mendaki langit. Innamayatiru, kalaupun dia terbang itu biwasitatil alat, itu dengan perantara naik pesawat, ya enggak, naik apa itu, Apollo, ya apa itu yang cus gitu, roket itu yang ke arah angkasa. Ya itulah. Ya. Baik. Amma huwa bi nafsihi fa mustahil an yatira ila sama. Adapun dia sendiri mustahil dia bisa naik ke langit. Ya, tapi itu Gatotkaca. Antum itu dipercaya. Ya. Tapi Syekh Abdul Qadir Jilani terbang ngejar malaikat maut, ya, dongeng dipercaya. Lianallaha lam yakhluqhu ta'iran, karena Allah tidak menciptakan manusia tadi sebagai burung. Wa innama khalaqahu dabbatan tadubbu 'ala wajhil 'arsy, namun Allah menciptakannya dabbah, ya, yaitu sebagai makhluk yang berjalan melata, tadubbu yang berjalan 'ala wajhil 'arsy, di atas permukaan bumi. Wa yastahilu 'alaihi al-iman, maka orang yang sudah Allah sesatkan mustahil bagi dia beriman. Ya, wa qabulul haq, dan menerima hidayah. Ya. Wa man yudlilhu falaha dialah, kan begitu dalam khutbatul hajah. Siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Ya. Kama yastahilu alaihi at-tayran ilal jawi. Ya. Sebagaimana mustahil bagi dia terbang ke angkasa. Ya. Kemudian di matannya, di matan dulu kita bahas. Qala al-muallif rahimahullah taala wa rawa ibn Umar an Abi radhiyallahu anhu anna Jibril qala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam al-iman qala an tu'mina billah wa malaikatihi. Belum ya? Belum itu matannya. Sedikit lagi harusnya, ya. Wa kadzalika yaj'alu rijs. Kemudian Allah berfirman, kadzalika yaj'alallahu ar-rijsa. Demikianlah Allah menjadikan ar-rijs. Apa itu rijs? Siksa. 'Alal ladina la yu'minun, kepada orang yang tidak beriman. Kata Syekh, "Undur bayan al-hikmah." Lihat, perhatikan, perhatikan. Lihat, perhatikan penjelasan hikmahnya. Kadzalika yaj'alallahu ar-rijs. Demikianlah Allah menjadikan siksa. Alalladzina la yu'minun, kepada orang-orang yang enggak beriman. Hadza bisababi imanihim. Maka ini disebabkan iman mereka. Kenapa Allah siksa mereka? Disebabkan iman, ketiadaan iman mereka. Paham sini ya? Jadi enggak sekucuk-kucuk Allah azab tanpa sebab. Nanti dikatakan zalim, sedangkan Allah disucikan dari sifat zalim. Ya, kemudian di mata perhatikan. Dibaca tafadhol sini. Nugraha, Nugraha. Di mata baca. Bismillah, semakola. Sunnif. Rahimahullah ta'ala. Warwa ibn Umar an abihi. Ibn Umar berarti dari bapaknya. Berarti bapaknya siapa? Abu Bakar apa Abbas? Hah? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Terus anna Jibril alaihi salam qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam mal imanu? Jibril alaihi salam bertanya kepada Nabi, apa itu iman? Terus qala antu mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Faqala Jibrilu sadaqta in farada muslimun bi ikhrajihi. Nah, ini ya. Ini rukun iman dijawab oleh Nabi, rukun iman kau beriman pada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasul-rasulnya, di akhir takdir yang baik dan yang buruk. Jibril kemudian menyatakan sadaqta, anda benar. Nah, muslim bersendirian melakukan ini. Terus lanjut lanjut Nugrah. Patan. Ya, di syarah-syarah. Suma qala syarih hafizullah taala lamma dzakarul adillata minal qur'ani alal qada'i wal qadari dzakarul al adillata minas sunnati. Nah, ketika al muallif sudah menyebutkan dalil-dalil terkait qada' dan qadar ini dari Al-Qur'an, maka beliau di sini menyebutkan dalilnya dari sunnah. Terus fa dzakara hadits Jibril wa huwa hadits Ibn Umar. Hadits Ibn hadits Ibn Umar. An abihi Anabihi Umar radhiyallahu anhuma lamma jaa Jibrilu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fi surati rajulin shadidin shadidi bayadi thiyabi shadidi sawadi sya'ri la yura alaihi atharu safari wa la ya'rifuhu ahadun minal hadirina. Nah, yaitu ketika Jibril datang dalam bentuk sosok seorang pria yang sangat putih pakaiannya, sangat hitam pekat rambutnya. Berarti ini bukan musafir, karena kalau musafir lecek, kena angin, kena debu, gitu kan. Nah, ini kayak baru keluar rumah habis mandi gitu. La yura alaihi asar safar. Asar safar, bekas-bekas safar enggak nampak pada dia. Ya. Namun orang-orang Madinah la ya'rifu ahadun minal hadirin. Dia enggak dikenal seorang pun dari kalangan hadirin yang enggak dikenal dia. Terus lanjut. Hadza rajulu fihi gorobatun azimatun. Pada orang ini terdapat gorobah azimah. Sangat asing. Sangat asing ini. Terus laisa huwa min ahli baladi. Dia bukan penduduk negeri ini, Madinah. Terus yanahum la ya'rifunahu. Karena mereka para hadirin ahlul Madinah enggak ada yang kenal dia. Wala min ahli safari. Dan dia pun bukan musafir, enggak ada bekas apa. Li'annahu laysat alaihi alamatu safari hatta yakulu hadha goribun. Walidhalika istagroba as-sohabatu wajalasa ila Nabi SAW. Kenapa? Karena dia tidak ada nampak bekas afar hingga mereka menyatakan ini aneh ini. Ini aneh ini. Lidhalika istagroba as-sohabatu. Oleh karena itu para sahabat menganggap aneh hal ini, dan kemudian dia pun duduk kepada di depan Nabi SAW. Terus lanjut. Wakala Jibrilu fil golibi yati an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi surati rajulin. Nah, Jibril fil golib, kebanyakan Jibril umumnya dia datang kepada Nabi dalam bentuk sosok seorang pria. Terus li'anna al-malaikata la ta'ti ila bani adama bis suratil malakiyati. Karena malaikat tidak datang kepada manusia manusia dalam bentuk ya malaikatnya, malakiyah, itu sosok malaikat, enggak bisa. Terus li'annahum la yutiquna ru'yatahum. Nah, karena manusia enggak, mereka semua enggak mampu untuk melihat malaikat. Terus wa innama ta'ti bi surati rajulin haitsu rijal bi surati rijalin. Nah, karena mereka datang dalam bentuk rijal. Dulu pernah Nabi melihat Jibril pingsan di Bathha. Pingsan Nabi, ya. Kakinya di bumi dasar yang paling bawah, kepalanya ya di langit yang paling atas. Pingsan Nabi. Terus haitsu atahumullahu al-qudrata 'ala tasawuri bi suwari rijali. Nah, itu rijal. Ketika Allah, karena Allah memberikan mereka kemampuan malaikat ya untuk berubah bentuk dalam bentuk sosok pria. Ya. Terus wajahu 'ala surati rajulin jalasa baina yadayhi. Maka dia pun datang di hadapan Nabi dalam bentuk sosok pria, dia pun duduk di hadapan Nabi. Sa'alahu 'anil islami. Nah, dia bertanya tentang Islam pada Nabi. Faqala al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah wa tuqima salata wa tu'tiya zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Baik, kemudian Nabi pun menjelaskan dengan rukun Islam yang kita kenal. Syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, engkau menegakkan salat, bayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, pergi haji ke Baitullah jika engkau mampu. Dan Jibril jawab, sudah tak. Kau benar. Terus dibaca sini, Arga. Ada ajibatun tsaniyah, ini keanehan berikutnya yang kedua. Yang pertama tadi apa keanehannya? Ini orang bukan penduduk Madinah, tapi enggak nampak bekas safar. Nah, yang kedua lagi nih. Ya, kaifa yas'al wa yaqulu shadaqta. Gimana ceritanya dia yang nanya kemudian dia membenarkan kamu benar setelah dijawab. Al-adatu biasanya annasa ila jahilun. Biasanya yang bertanya itu ya enggak tahu. Jahilun di sini enggak tahu ya, jangan diterjemahkan bodoh. Nanti ketika ada syekh bertanya kepada syekh yang lainnya, ah jahil. Tidak tahu gitu ya. Nah. Ya. Al-adatu annasa ila jahilun. Biasanya orang yang bertanya itu ya karena enggak tahu. Ya. Dan orang ini hada yaqulu rirrasul sallallahu alaihi wasallam shadaqta. Dan orang ini seketika dia bertanya setelah dijawab oleh Rasul, dia berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam shadaqta, kamu benar. Padahal ala annahu alimun bidzalik. Maka ini menunjukkan bahwa dia sebenarnya tahu ya hal akan jawaban itu. Ya, kemudian dia menyatakan lagi, bertanya lagi, fa akhbirni anil iman. Nah, coba kabarkan kepada kuapa itu iman. Maka Nabi menjawab dengan rukun iman yang berapa? Yang enam. Kau beriman pada Allah dan seterusnya. Qala shadaqta, lagi-lagi dia menjawab shadaqta, kau benar. Ya. Sa'alahu awalan anil Islam wa huwal a'malu adh-dhahirah. Maka Jibril bertanya kepada Nabi tentang iman. Berarti ini amal-amal zahir, ya enggak? Syahadat diucapkan kan syahadat. Syahadat itu diucapkan. Ya, salat dikerjakan, zakat dibayar dikerjakan. Puasa, haji, ini amal-amal zahir. Ya, amal zahir. Tsumma sa'alahu, kemudian dia bertanya lagi pada Nabi tentang iman, wa huwa al-a'malu al-batinah. Nah, ini amal batin. Amal qalbu. Ini iman itu qaulun wa amalun. Ya. Walabudda minal amrain, maka mesti diamalkan keduanya tadi. Amal zahir, amal batin. Rukun iman, rukun Islam. Ya, makanya para ulama ketika menyebutkan rukun iman, ini adalah iman, berarti masuk juga Islam. Ya, kamu muslim apa enggak? Saya muslim. Berarti kamu enggak mukmin, belum mukmin. Enggak, kalau ditanya secara umum, muslim mencakup mukmin. Ya. Kalau ditanya, kamu muslim? Muslim. Berarti kamu juga beriman pada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhir, takdir. Paham ke sini? Tapi kalau disebut secara berbarengan, muslim, mukmin, baru ditafsil, dirinci. Muslim yang beriman kepada rukun Islam, mukmin yang beriman kepada rukun iman. Gitu penjelasan ulama, ya. Fadinu, ya. Labudda minal Islam wal iman, maka mesti mengamalkan iman dan Islam. Fadinu a'malun zahiratun. Maka agama Islam ini adalah amal-amal zahirah. Wa amalu batinatun wa a'malun batinatun, dan juga amal-amal batin. Labudda minhuma, mesti ada keduanya. Kalau munafik amal zahir aja, amal batin enggak ada. Ya, kalau aliran kebatinan cuman amal batinah aja, zahirnya enggak ada. Yang penting hatinya. La yaqwi islamun biduni imanin wa la yaqwi imanun biduni islamin, balaguda minhuma ma'an. Ya, enggak cukup Islam tanpa iman, enggak cukup iman tanpa Islam, mesti ada keduanya berbarengan. Asyahid minal hadis, maka yang menjadi poin pelajaran dalam hadis di atas yang ini bahasan kita, bahasan takdir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman pada takdir yang baik atau yang buruk. Faja'alal imana, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan iman bil qadari, beriman kepada qadar, min arkanil imani as-sittati, ya, merupakan bagian dari rukun iman yang enam. Padahal ala anna man lam yu'min bil qadari, maka ini menunjukkan bahwa barang siapa yang tidak beriman kepada takdir, lam yasihha imanuhu, enggak sah imannya, li'annahu naqasa ruknan min arkanil iman, karena dia berarti mengurangi rukun iman yang 6. Dia cuma beriman pada yang 5 misalkan, kalau dia enggak beriman pada takdir. Ya, wa hadha huwa syahidu minal hadis. Nah, ini yang menjadi pelajaran dalam hadis ini. Kemudian di mata lihat waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam amantu bil qadari khairihi wa syarrihi wa huluwihi wa murrihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku beriman pada takdir yang baik atau yang buruk, yang hulwihi, yang manis, wa murrihi, maupun yang pahit. Ya. Andika, sabda Andika. هذا الحديث ذكره المصنف ونسبه للنبي صلى الله عليه وسلم آمنت بقدر خيره وشره وحلوه ومره مره tadi sudah disebut. Lihat di footnote itu ya, awrad al-hadith az-zahabi isyar ala nubala bin hadith Anas bin Malik. Az-Zahabi membawakan hadis ini di Sirah Al-Mubala dari hadis Anas bin Malik. Terus al-makna as-sahihu, siapa yang tahu takhrij hadis ini? Ya, Syekh Shalih Fauzan mengesankan hadis ini dhaif. Wa nasabahu gitu. Ya. Ya. Terus. Jadi ya, kita terangkan dari hadis ini disebutkan oleh musannif yaitu Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, dan beliau menisbatkan hadis ini ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amantu bil qadari khairihi wa syarrihi wa hulwihi wa murrihi. Ya, beriman pada takdir yang baik atau yang buruk, yang manis atau yang pahit. Terus al-makna as-sahihu anna al-imana bil qadari amrun labudda minhu khairuhu wa syarruhu. Al-khairu kullu umuri isim maf'ul al mahbubah. Antum pernah punya mahbubah enggak? Iya. Iya. Wah, dekat. Terus al mahbubati wal mufidah. Omar Ruba. Al-Hubati Al-Mufidati Wa syarru kullul umuri Ad-Dorti Wal-Umuri Al-Makruhati Al-Qa'atu Al-Qa'atu Khairul Ma'asi Khairul Khairul Wal-Ma'asi Syarrul Wa kulluha Biqadha'illahi Wa qadarihi. Wa qadarihi dulu. Makna hadis tersebut benar, sahih. Nah, ini lagi-lagi mengindikasikan ala dha'f hadzal hadis. Nah, nanti kita lihat ya. Coba di googling ya, sampai Panji. Ya. Takhrij hadis ini. Kemudian kata Syekh, "Anna al-iman bil qadar amrun la budda minhu." Ya. Mengimani takdir itu perkara yang mesti dilakukan. Ya. Baik takdirnya apakah baik atau buruk, wal khairu takdir yang baik maksudnya maksud kullul umuril mahbub, kullul umuri al mahbubati. Setiap perkara yang kita cintai, al marhubati, yang kita senangi, yang kita gandrungi, al mufibati, yang bermanfaat. Wasyarru sedangkan keburukan, kul umuri ad-dharrah, setiap perkara yang merugikan. Wal umuri al-makruhati, setiap perkara yang tidak disukai. Atau aku khairun, ketaatan adalah kebaikan. Wal ma'asi syarrun, kemaksiatan keburukan. Kulluha bi qada'illah wa qadari, semuanya berdasarkan qada' dan takdir Allah. Terus ketika lanjut wa kullu wa hulmihi wa murrihi al-qadaru fihi halubi. Al-qadar fihi hulmun hulmun wa huwa ma yulahimu an-nufusa minal malakati minal malakati minal malakati wal masarati ra'i tashdid wal masar wal masarati wa fihi murrun. Murrun. Jadi tadi sama lafaz murrun, nah, dia enggak suka yang pahit-pahit memang, makanya dihindari lafaz. Wa huwa ma la yulahimu an nufusa minal musa minal musa ibi. Masa ibi. Minal masa ibi. Wal lala. Wal wal alami, bukan lalan. Wal alami. Wal alami. Wal humumi wal ahzami hada murrun. Tadi tambeng amat ya. Murun-murun, marun-marun. Tambeng amat dari tadi. Terus walakinnahu qadahu maqadaru la budda minhu wa la budda min al-imani bihi. Amma alladhi la yu'minu illa bihubbi illa bihulmi al-qadahi fahada yattabi'u hawahu wa yattabi'u syahwati wa yattabi'u syahwatahu lakin alladhi yu'minu bihulmihi wa murrihi jami'an huwa al-mu'minu as-sahihu amma alladhi la yu'minu illa bima yula'imu nafsahu fahada laysa bimu'minin bilqadahi wa innama yu'minu bima yatalazzadu bihi faqad. Nah, sudah cukup. Sudah cukup. Nah. Ya, mana lagi tadi? Wa hulwihi wa murrihi gitu ya, di hadis ya. Kalau kita mengutip dari hadis tadi. Boleh juga kita baca wa hulwuhu wa murruhu. Al-qadar bihi hulwun, dalam takdir terdapat ada yang manis. Ya. Wa huwa ma yulaimu an-nufusa. Ah, ini yang yulaim, yang selaras, yang cocok sama jiwa ini. Nah, ditakdirkan dapat rezeki nomplok. Nah, ini yulaim nufus. ditakdirkan bangkrut, wah ini la ilaha illallah nufus. Gitu kan. Ini yang takdir yang baik, yang manis ini sesuai dengan jiwa. Minal maladzat, berupa kelezatan, kesenangan, wal masarrat, kebahagiaan. Wa fihi, tapi dalam takdir murrun, ada yang pahit juga. Ya, ada yang pahit juga. Lakin ngahu qada'un wa qadarun la budda minhu. Namun itu adalah qada' dan takdir yang mesti terrealisasi. Ya, la budda minal imani bih, mesti diimani. Amman ladzi la yu'minu illa bihulwil qada'. Adapun orang yang tidaklah beriman kecuali hanya kepada yang manis saja, ketetapan yang manis saja, yang enak-enak saja, fahada yattabi'u hawa. Ini orang ini cuma ngikutin hawa nafsunya. Wa yattabi'u syahwata. Dia mengimani syahwatnya. Lakin alladzi la yu'minu bihulwihi wa murrihi jami'an huwa al-mu'minu as-sahihu. Namun yang beriman pada ya manisnya takdir maupun pahitnya takdir semuanya, inilah mukmin yang benar imannya. Terkadang ya, orang awam yang kita sangka enggak ngaji, mereka mengimani. Ya ketika ditanya, waduh, ya turut berduka cita ya. Ya gimana lagi, ini sudah suratan takdir. Oh, ini menunjukkan dia beriman enggak? Iya. Mau gimana ini suratan takdir ya. Udah ditetapkan begini ya udah sama yang di atas tuh lagi. Mengisbat tuh ya. Orang awam itu terkadang sunni mereka. Ya, iya. Karena hukum asal seseorang itu ya selamatul i'tiqad, selamat akidahnya. Hukum asal seorang muslim selamat akidahnya. Salafi enggak hukum asal seorang muslim? Salafi. Ya, tapi jenggotnya dikerok. Ya, celananya musbil. Sejak kapan usul ahlu sunnah mesti jenggotan, mesti cingkrang? Hah? Belajar dari mana itu? Belajar dari juhala kali. Ya, itu keutamaan. Ya dosa iya mungkin. Ya, kalau pakai mazhab yang mewajibkan. Dosa iya. Tapi memangnya dosa mengeluarkan seorang dari ahlu sunnah? Enggak kan? Ya, kayak khawarij. Dosa mengeluarkan orang dari Islam. Yang ini juga ini unyu-unyu mengeluarkan orang lain dari sunnah karena dosa. Kan cukur jenggot maksiat katanya. Kalau dalam mazhab Syafi'i makruh. Taruhlah maksiat dikeluarkan. Maka hukum asal seorang muslim selamat i'tiqadnya. Maka orang awam yang mengatakan menyatakan itu surat takdir ini menegaskan akidah dia. Ya, sering enggak dengar orang awam ngomong gitu? Iya, bahkan saya pernah dengar artis ngomong kayak begitu. Artis loh. Ini sudah surat takdir, laluin aja lah. Masya Allah, jayid mantap ini. Ya. Mana lagi tadi? Mana sekarang? Yang mana sekarang? Hah? Yang mana sekarang? Hah? Amal ladzi la yu'minuna itu ya. Illa bihulwil qada. Adapun orang yang beriman kecuali hanya yang manis saja. Ini orang yang ikut hawa nafsunya, yang ikut syahwatnya. Ya. Lakin ladzi yu'minu bihulwi wa murhi jami'an wa huwa al-mu'minu as-sahih. Nah, ini tadi sudah dibaca ya. Orang beriman dengan takdir yang baik yang manis, ini berarti orang beriman pada dia adalah mukmin yang sahih. Nah, mukmin yang hakiki. Amal ladzi la yu'minu illa bima yulaimi nafs, yulaimu nafsah. Adapun orang yang tidaklah beriman kecuali yang cocok dengan selera nafsu, hawa nafsu dia. Ya. Fa hadza laysa bi mu'minin bil qada, innama huwa yu'minu bima yataladzadu bihi faqat. Ya, ini orang yang tidak yang ini yang amaladzi la yu'minu illa bima yula'imu nafsah. Adapun orang yang beriman, yang tidak beriman kecuali yang cocok dengan dirinya aja, ini bukan mukmin, maka ini bukan orang yang beriman pada qada. Dia hanya beriman kepada yang enak-enak aja. Terus lanjut. Ah. Fadal, paling depan duluan suruh baca. Niko baca. الذين إذا أصابتهم مصيبة Mana ni kok? Muqaddaratun la budda min wuqu'iha wa yasbiruna la yajza'una wala yasfala. Kenapa nih kok kesalak? Wala yatasakhatun wala yatasakhatuna yuhasibuna anfusahum rubbama takunu hadir musibatu ukubatan khabar takunu ukubatan ala dhanbin ala khati'atin ala muqalaqatin wa yuhasibuna anfusahum wa yatubuna ilallahi kama qala ta'ala wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Baik. Namun yang menjadi mizah di sini, ya, yang menjadi poin di sini, bagi orang yang beriman pada qada dan hari akhir, ya, cirinya ini, annahum yasbiru 'alal masa'ib, ciri mereka. Mizahnya, ya, ciri khas mereka, mereka bersabar atas berbagai musibah yang menimpa mereka. Wa ya'lamu annaha biqada'illahi wa qadarih, dia pun mengetahui musibah yang menimpanya itu adalah bagian dari takdir dan qada' Allah. Syekh bin Baz enggak membedakan qada' wal qadar. Ulama yang lain mentakrik membedakan. Ya, kemudian mana lagi tadi? Ya. Alladzina idza asabatuhum musibah, yaitu orang-orang yang ketika musibah menimpa mereka, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, mereka berkata inna lillah, kami ini semua milik Allah, hamba Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan kami akan kembali kepadanya. Ulaika humus sabirun, mereka itulah orang bersabar. Wa basyiris sabirin, maka berilah kabar gembira pada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu, dan seterusnya. Yaitu siapa itu yang jika ditimpa musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, semua musibah, sampai mati listrik, ban kempes, semua musibah. Duri, ya, itu kan musibah semua. Ya. Istri ngambek, musibah. Oh iya, para ulama menyebutkan kalau istri ngambek itu musibah, berarti ini ada dosa kita ini. Ya. Apa? Apa? Nggak ngasih izin apa? Tadut. Siba. Ya, ukur diri-diri lah. Ya. Pak Tony baru mau kodimah, istrinya udah ngamuk-ngamuk. Waduh. Ini musibah apa-apa. Pak Edi baru isyarat aja udah. Ya, udah ngamuk istrinya. Aduh. Ya, itu bisa jadi bukan musibah ya. Bisa jadi bukan musibah. Ya, bisa jadi memang itu ya, nantilah dibicarakan. Ya, Allah musta'an. Kenapa lagi tadi? Wa ya'lamuna anna al-musibata min indillah, mereka mengetahui musibah itu dari Allah. Wa annahu la budda minha. Oh, itu pasti terjadi. Wa annaha ma ma'qat ila wa hiya muqaddaratun. Tidaklah musibah itu terjadi melainkan itu sudah ditakdirkan. La budda min wuqu'iha, pasti terjadi. Wa yasbirun, maka mereka bersabar. Wala yajza'un, mereka tidak berkeluh kesah. Wala yatasakhatun, mereka tidak marah-marah. Wa yuhasibuna anfusahum, mereka justru introspeksi diri. Uruban matakunu hadil maksiatu uqubatan ala dhanbin. Dan terkadang maksiat tersebut, musibah tersebut adalah sebagai bentuk sanksi, hukuman atas dosa dia, ala khati'atin, atas kekeliruan dia, ala mukhalafatin, atas penyelisihan dia terhadap syariat. Fayahsibuna anfusahum, akhirnya mereka introspeksi diri. Wayatubuna ilallah, mereka berjanji, mereka pun bertobat pada Allah. Sebagaimana Allah firmankan, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apa saja yang menimpa kalian, ya, maka itu disebabkan perbuatan kalian, tangan kalian. Wa ya'fu an katsir, dan Allah banyak memaafkan kalian. Sebabkan tangan kita. Makanya Nabi mengajarkan, ya, sahabiyah ketika suaminya meninggal, Ummu Salamah. Ketika Abu Salamah wafat, sedih Ummu Salamah. Suaminya meninggal, diajarkan doa. Apa? Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Ya Allah, berilah pahala. Tuh, dapat pahala kalau dapat musibah. Berilah pahala atas musibah yang menimpaku ini. Ya, dan gantilah musibahku ini dengan ganti yang lebih baik. Dapat ganti yang lebih baik siapa? Rasulullah SAW. Tapi antum jangan ngajarin janda yang suaminya baru meninggal kalimat ini, ya. Boleh sih, tapi jangan lihat modus. Ya, panji ada meninggal, ya, janda gitu, suaminya. Ini mbak, doanya ini. Ya. Aduh, akhwatnya langsung ingat hadis Nabi itu. Wah, iya. Lanjut lagi baca berikutnya. Niko masih mau? Cukup? Kapok? Hah? Gantian. Ini yang saya, di depan dia baca semua berarti, ya. Belakang, yang belakang berarti. Agus, Syekh Agus. Hah? Hah? Panji bukannya udah? Oh, belum. Oh, enggak. Panji baca Panji. Fabadalu an yajza'a wa yatasakhata yasbiru wa yatubu ila Allahi jalla wa ala ويعلم أنه ما أصابه شيء إلا بسبب ذنوبه فيتوب إلى الله جل وعلا فيكون ذلك خيرا له تكون هذه المصيبة في النهاية خيرا له وعاقبة حسنة له فتكون في مصلحته أما الذي يجزع ويتسخط فإنه لا يسلم من المصيبة ولا يؤجر عليها بل يأثم بتسخطه وجزعه فلا هو الذي سلم من المصيبة ولا هو حصل على الأجر نسأل الله العافية. Bapak dari ayat jizah wa yatasakhat. Maka sebagai ganti, ya, daripada dia berkeluh kesah, marah-marah enggak jelas, yasbiru, ya mendingan dia bersabar. Wa yatubu ila Allah, dia bertobat pada Allah Jalla wa'ala. Wa ya'lamu annahu ma asabahu syai'un illa bisababi dzunubih. Dan dia pun mesti mengetahui bahwasanya musibah apapun yang menimpa dia, tidaklah musibah apapun menimpa dia dari musibah itu melainkan disebabkan dosa dia. Ya, dalam musibah terdapat pahala. Ya. Makanya kata Nabi, ya, ini ajaib mukmin ini. In asabathu sarra syakara fakana khairalah. Wa in asabathu darra sabara 'alaiha wa kana dhalika khairalah. Ah, ini ajaib ini. Mana lagi tadi? Fa yakunu dhalika khairalah. Wa takunu hadhihi al-musibatu fi nihayati khairan lahu wa 'aqibatan hasanatan lahu. Ya, maka musibah ini finihayah, endingnya akhirnya apa? Jadi kebaikan buat dia. Akibatan hasanatan, jadi dampak yang baik buat dia. Fatakunu fi maslahati, akhirnya menjadi kemaslahatan buat dia. Amman ladzi yajza'u wa yatasakhatu, adapun orang yang, ya, malah dia uring-uringan, enggak jelas, wa yatasakhat, marah-marah enggak jelas. Fa innahu la yaslamu minal musibati. Ah, dia pun enggak selamat dari musibah. Musibah tetap kena, kan begitu? Wa la yujaru, enggak dapat pahala 'alaiha atas musibah karena dia marah-marah, enggak beriman sama takdir. Bal ya'sam, bahkan dosa. bitasakhutihi wa jazaihi, karena sebab marah-marah dia dan uring-uringan dia enggak jelas tadi. Ya, karena sikap tadi dia. Fa falahu alladhi salima minal musibah, sudah dia enggak selamat dari musibah, musibah kan tetap kena, udah kena kan? Walahu hasala 'alal ajr, dia pun enggak dapat pahala. Nasallallahu alafiyata. Hah? Gitu ya. Jadi pilihannya cuma itu. Ya mending udah sabar, orang udah dapat juga, gimana lagi? Ngomong enak, ntar pas dapat musibah gitu kan. Ya semua orang udah pasti dapat musibah. Ya kan? Minimal kematian orang tuanya, istrinya, anaknya, semua pasti mati. Ya. Oh, tapi alhamdulillah orang tua saya masih hidup. Ya bentar lagi ya mati kok. Semua pasti bakal mati. Semua ada musibah. Ya. Nah ini, musibah terjadi, ya udah imannya. Terus lanjut panji di matan. Baca matan dulu. ابن علي يدعو به في قنوت الوتر وقني شر ما قضيت. Ini di mata dulu. Dan di antara doa Nabi allazi 'allamahu al-Hasan ibn Ali, yang beliau ajarkan kepada Hasan bin Ali, yad'u bihi fil qunuti al-fil qunuti al-witr, yang beliau berdoa dengannya, yaitu Hasan bin Ali ini berdoa dengannya dengan doa yang diajarkan Nabi tadi dalam qunut witir. Waqini syarrama qadait, dan lindungilah aku ya Allah ya syarrama qadaita, ya, dari keburukan ma qadaita, keburukan yang engkau telah qadakan, engkau telah takdirkan, tetapkan. Terus lanjut. Allama Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Hasan bin Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma ibnatihi Fatimah radhiyallahu anhuma. Baik, Nabi SAW mengajar kepada Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhuma ibnatihi, putra dari putri beliau Fatimah radhiyallahu anhuma. Terus allamahu du'aan yad'u bihi fi kunutihi, ya'ni kunut alladhi fil witri ba'da ruku'i. Ya, Nabi mengajarkan kepada beliau sebuah doa yang Al-Hasan berdoa dengan doa ini dalam kunutnya, itu kunut witir, ya, kunut yang itu kunut witir setelah ruku. Terus yaqulu Allahumma ihdini fi man hadaita wa afini fi man afaita wa tawallani fi man tawallaita wa qini syarra ma qadaita innaka taqdi wa la yuqda alayka. Asyhadu fihi qawluhu wa qini syarra ma qadaita haitsu adafa syarra ila al-qada'i wal qadari. Baik. Doanya adalah Allahumma hdini fi man hadait. Nah, ini Imam Masjid Al-Hasan hafal semua ini. Si Revi ya, Fikri, padahal fasih semua nih tiap subuh. Allah mahdini fiman hadait, ya Allah berilah hidayah kepadaku ya Allah bersama orang-orang yang Engkau beri hidayah. Wa'afini fiman afait, dan afini berikanlah aku keselamatan ya Allah bersama orang-orang yang Engkau beri keselamatan. Wa tawallani fiman tawalait. Tawalait maksud tawalaita ya, kalau disukun-sukunin. Dan peliharalah aku ya Allah bersama orang-orang yang Engkau pelihara. Wa kini syarrama qadait, dan kini itu fil amr ya, tapi ini fil doa maksudnya ya, karena ke Allah. Dan lindungilah aku ya Allah syarra dari keburukan, ma qadaita keburukan dari takdir yang Engkau telah tetapkan. Innaka taqdi, Engkaulah ya Allah yang memutuskan, yang mentakdirkan. Wala yuqda alaik, dan takdir tersebut tidak diputuskan kepada Engkau, artinya tidak ditimpakan kepada Engkau. Ya. Nah, ini paham sini maksudnya sini ya. Asyahid fihi. Nah, yang jadi poinnya di sini itu qauluhu, sabda Nabi dalam doa itu, wa qini syarra ma qadaita. Lindungilah aku dari keburukan yang Engkau takdirkan. Berarti keburukan Allah takdirkan. Ya. haitsu adafa syarra ilal qada'i wal qadari. Ketika Allah menyandarkan keburukan itu kepada qada dan qadar. Ya, paham sini? Terus barisan kedua, Agus, baca Agus. Makruh yang dibenci adalah yang menimpa manusia. Yang menimpa manusia terus. Aw ma yaqumu 'alal insani minal makarihi annahu maqdi. Maqdi wa muqaddar. Annahu maqdi wa muqaddarun. Dan apa-apa saja yang menimpa manusia minal makarih, dari kejadian-kejadian yang tidak disukai, bahwa itu ternyata telah diqada dan telah ditakdirkan. Terus amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam sabatoh sibtoh maknanya hafid, cucuk. Sibtohul Hasan ibn Hasana al-Hasana. Sibtohul Hasan nabni ibna Aliin an yad'u Allah jalla wa ala. Itu badal ya. Itu semua mengikuti matbu'nya, mengikuti mubdal minhu. Sibqa ya, maf'ul al-hasan badal. Badal ala mansub, mansubun mithluhu. Itu kaidahnya. Ya. Ibn juga begitu. Ya. Terus an yad'u Allah jalla wa ala an yaqihi an yaqiyahu syarru ma syarra syarra qada. Baik. Maka Nabi SAW memerintahkan kepada sibtohnya, cucunya Hasan bin Ali, an yad'u Allah, agar ia berdoa kepada Allah Jalla wa Ala, an yaqiyahu, agar Allah ya menjaganya, melindunginya ya, syarra ma qada, dari keburukan yang Allah telah tetapkan. Terus wa an yaj'ala qada'uhu khairan qada'uhu wa an yaj'ala qada'uhu khairan lahu, dan agar Allah menjadikan qada', ketetapan Allah itu menjadi sebuah kebaikan buat dia, buat si Hasan ini. Terus wa la yakunu minal ladzi yusibu minal ladina minal ladina yusibuhum Al-qada'u wal-qadar, dan agar ia tidak menjadi orang-orang yang qada' dan qadar menimpa dia, qada' dan qadar yang buruk maksudnya. Terus wayajza'una wayatasakhkhatuna, sehingga dia pun menjadi berkeluh kesah, guring-guringan dan marah. Terus wayahsuluna 'alal itsmi, akhirnya mereka mendapatkan dosa. Terus fahuwa da'allaha jalla wa'ala bi'anna bi'an yaqiyahu syarrul qada'i. Ini ini seperti tasrifnya antum masih bingung ya. So, ini dari wajan apa? Waqa yaqi wiqayatan. Fi'il amrnya ki. Makanya kalau antum doa rabbana atina fid dunya hasanah wa qina ki wa qina. Ya, kalau ke Allah ki itu lapas apa berarti apa? Ki fi'il doa bukan fi'il amr. Ya. Itu siapa Mustafa? Keren. Ninja dari mana? Ya. Mana lagi tadi? Dari mana? Yaitu agar Allah menjaganya. Mana tadi? Dari keburukan, dari apa yang Allah takdirkan, tetapkan. Ya. Dan menjadikan qada untuknya, untuk Hasan adalah kebaikan untuknya. Ini tadi udah dibaca ya. Bi an yaqiyahu syarral qada'i wal qadar. Agar Allah menjaganya dari keburukan qada dan takdir. Terus bi an yu'inahu. Bi an yu'inahu. Ana yu'inu ya. Bi an yu'inahu 'ala sadri wa tahammuli wa ridha bi qada'illahi wa qadarihi. Agar Allah membantunya untuk bersabar dan mau memikul ya, takdir tersebut, kesedihan tersebut, ridha dengan ketetapan Allah dan takdirnya. Terus fayakunu dzalika khairan lahu nihayatan wa ma'alan. Maka musibah tersebut menjadi kebaikan buat dia dan jadi musibah tersebut akhirnya menjadi kebaikan buat dia wa ma'alan dan menjadi dampak yang baik buat dia. Terus li'annallaha la yaqdi wa yuqaddiru 'alal mu'mini illa ma huwa khairun lahu, karena Allah tidaklah menetapkan dan mentakdirkan kepada mukmin melainkan yang merupakan kebaikan bagi dia. Terus in asal kaidah inna itu tarfa'u tansibul ism, tansibul ism wa tarfa'ul khabar, menasabkan isim. Maka isim inna itu enggak ada ceritanya fi'il. Paham sini? Dari tadi inna di depannya fi'il enggak mungkin itu inna. Paham sini? Berarti itu apa? In. Ya. Kalau in huruf ya masuk ke fi'il. Ya, in syartiyah masuk ke fi'il, itu kaidahnya. Pokoknya kan didefinisikan inna itu tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Tansibul isma menasabkan isim, maka di depan in ini kan gundul in ada fiil, enggak mungkin itu inna. Udah gitu aja kaidahnya. Ya, in yaqi. Ah itu berarti in yaqi ya, bukan inna yaqi. Gitu kaidahnya, Gus. Nah, sini gampang itu. Terus in asabathu syarra'u syakara 'alaiha. Nah, jika sarra kebahagiaan kesenangan ya menimpa dia, maka dia kemudian dia bersyukur, maka itu baik buat dia. Terus fakana dzalika khairan. Nah, maka itu baik buat dia. Terus fa in asabathu darra'u sabara 'alaiha wa kana dzalika khairan lahu. Ah, jika darra ya lawan dari kebahagiaan, kesengsaraan menimpanya, dia bersabar atas musibah kesengsaraan tadi, maka itu pun juga baik buat dia. Terus walaisa dzalika illa lil mukminin. Ah, yang demikian itu tidaklah melainkan hanya pada sosok seorang mukmin. Ah, terus lanjut sini siapa? Ihsan. Oh, Ihsan. Ah, baca Ihsan. Baik, maka poin dari sini syarrama qodait ya. Dari keburukan apa yang kau putuskan, maka ini menunjukkan bahwasanya syar keburukan itu dakhilun termasuk di dalam qada dan qadar. Terus yusra. Nah, ini juga menunjukkan bahwasannya mustahab, dianjurkan, disyariatkan bagi seseorang agar dia berdoa kepada Allah agar Allah melindunginya dari keburukan qada takdir. Terus dan agar Allah tidak dan agar apa keburukan takdir itu tidak menjadikannya sebagai sebab untuk menyesatkannya ya, dan dia pun nanti ajazai menjadi sebab dia berkeluh kesah atas takdir tadi. Terus tasakutihi, kenapa antum keselok? Tasakutihi nah, dan dia akhirnya marah dan membenci qada dan takdir Allah. Terus Allah tidak menjadikannya itu sebagai sebab untuk lawan dari sa'adah, syaqwah, kesengsaraan dia. Terus waliyaj'alahu agar Allah menjadikan takdir tersebut sebagai sebab untuk kebahagiaan dia. Terus lanjut dibaca ihsan di matan itu. Wala najalu wala naj'alu qada Allah wa qadari wa qadarahu, kita tidak menjadikan qada dan takdir Allah hujjatan lana, sebagai hujjah kita, maksudnya apa, pembelaan kita, alasan kita, fitarki awamirihi, untuk meninggalkan perintah-perintahnya. Ini kaum Jabriyah ya, wajtina binawahihi, dan melanggar ya larangan-larangannya. Lanjut Ihsan. Nah, hadhihi mas'alatun 'azimah, ini permasalahan besar yang berkaitan dengan qada dan qadar. Terus yaqulul mu'allifu rahimahullahu wa la naj'alu qada Allahi wa qadarahu hujjatan lana fi tarki awamirihi wa ijtinabi nawahihi. Terus fa idza waqa'a min al-insani ma'siyatun aw hasalat minhu khathiatun fa innahu la yatubu ila Allahi wala ya'tarifu bidhanbihi wa innama yaqulu hadha qada'un wa qadarun hadha la yajuzu al-wajibu 'ala al-mu'mini idza waqa'a minhu mukhalafatun an yatuba ila Allahi subhanahu wa ta'ala. Nah, keterangan mu'alif Ibnu Qudamah al-Maqdisi di matan di atas, kata Syekh Al-Fauzan, idza waqa'a min al-insan ma'siyatun. Nah, apabila maksiat menimpa seseorang atau dia ada kesalahan pada diri dia, maka dia mesti bertobat pada Allah. Ya, apa innahu la yatubu. Kemudian dia tidak bertobat pada Allah. Wala ya'tarifu bi dzanbi. Dia pun enggak mengakui dosa dia tadi. Dia menyatakan ini takdir dari Allah. Ini qada. Ya, dari Allah, jangan salahin saya dong, kata dia. Habis mencuri, takdir. Hadalah ya juz, ini enggak boleh kayak gini. Yang wajib bagi seorang mukmin jika dia terjatuh ke dalam mukhalafah, ya, penyelisihan terhadap syariat, maka dia mesti bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Remon. Jimnya tasjid. Nah, maka qada dan qadar tidak bisa dijadikan hujjah, pembelaan, argumentasi ya atas perbuatan maksiat yang dilakukan. Terus wa innama yuktaju bihi 'alal masaibi allati la ikhtiyara lil insani fiha. Nah, yang dijadikan argumentasi adalah atas berbagai musibah yang tidak ada pilihan bagi orang untuk terlepas darinya tadi. Nah, ya udah, dia boleh berargumentasi dengan takdir. Terus bayan sibuha ilal qada'i wal qadari hatta yasbiru 'alaiha. Maka boleh dia menisbatkan berbagai musibah tadi kepada qada dan qadar sehingga dia bisa bersabar di situ. Lanjut. Lakinna al ma'asiyah la fiha ikhtiyar. Namun berbagai maksiat ya, dalam maksiat tersebut terdapat pilihan mau melakukan atau meninggalkan, begitu. Ya, mau zina atau meninggalkan zina. Terus wala fiha qudratun wa masiatun wa fi'lun. Nah, si orang yang disodorkan maksiat tadi dia punya kudroh, kemampuan untuk mau melakukan atau meninggalkan. Punya masyiah, keinginan, kehendak, ya, mau melakukan atau meninggalkan. Wa fi'lun, dia pun juga punya peran perbuatan di situ. Mau lari atau mau terjatuh di situ. Terus fahiya fi'luhu wa hiya kasbuhu. Nah, kalau dia terjatuh ke dalam maksiat tadi, maka maksiat itu adalah perbuatan dia. Wa kasbuhu, yaitu usaha dia. Kayak hasil usaha dia. Terus wahya bihtiyarihi fayalumu nafsahu. Nah, itu merupakan hasil pilihan dia. Kalau begitu dia cela diri dia sendiri. Ya, terus fayahmilu dzanba ala nafsihi. Nah, kalau begitu dia mesti memikul dosa itu pada diri dia. Fayatubu ilallahi subhanahu. Ah, dia bertobat pada Allah. Ya, terus Al-abawani adamun. Duh, adamun sejak kapan jadi munsharif? Adamu wa hawamu. Ah. Abawan, kedua orang tua kita. Itu Adam dan Hawa alaihi ma assalatu wassalam. Terus qala rabbana zalamna. Duh, zalamna. Aduh. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Nah, keduanya kan berkata rabbana zalamna wahai rabb kami, kami telah menzalimi anfusana. Kami tuh, bukan ya Allah takdirmu dan ketentuanmu, ya enggak kan, tapi kak, diri kami telah menzalimi diri kami sendiri. Kalau engkau tidak ampuni kami, engkau tidak merahmati kami, maka kami pasti menjadi orang-orang yang merugi. Terus wa fil ayatil ukhra fa talaqqa adam, jangan fa talaqqa, talaqqa adam min rabbi kalimatin fatara Nah, ayat yang lain Allah berfirman, fatalaqqa adamu min rabbihi kalimatin, maka Adam menerima kalimat dari Rabb-nya, maka fataba, maka Allah pun memberikan taubat padanya, dan dia Maha At-Tawwab, penerima taubat Ar-Rahim, yang Maha Merahmati. Terus abawan, dari tadi tambeng amat ya, abuan abawan ya, abun itu abawan maksudnya bukan dua bapak, tapi apa? Nah, ya sama kayak komaron, bukan dua bulan, tapi apa? Matahari dan bulan. Paham sini ya? Komaron, matahari, bulan, bukan dua bulan. Ya, yang satu bisa ngomong, yang satu nggak bisa ngomong. Bukan dua bulan. Nah, abawan bukan dua bapak. Ya. Gak ada dua bapak kayak begitu. Seorang itu lahir satu bapak. Adapun ibu baru banyak, bisa empat gitu. Ya enggak? Ya, abawan. Amrewan sini, apalin dari tadi abawan mulu. Nah, terus bal abawani lam yakula ya rabbana hadza qodaruka wa qodaruka. Hah? Qodaruka. Qodaruka. Nah. Baqala rabbana zalamna. Rabbana zalamna anfusana. Itawafa wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Maka kedua orang tua kita tidak menyatakan wahai Rabb kami, ini kan qodok dan takdir engkau. Enggak gitu kan? Balqala, bahkan keduanya menyatakan rabbana zalamna anfusana. Wahai Rabb kami, kami telah menzalimi kami. Pelakunya tuh, mana fa'ilnya dari zalamna? Itu nahnu itu. Kami telah menzalimi diri kami. Itarafa, berarti keduanya mengakui. Ya, wa ilam taqbirana wa tarhamna ladukunanna minal khasirin. Kalau kau tidak mengampuni kami, tidak merahmati kami, maka kami pasti niscaya akan menjadi orang yang merugi. Nah, Fikri, baca Fikri. Wakadzalika al-anbiya'u kullu man haslat minhu ba'dul mukhalafati faja'a ila Allahi wa taba ila Allahi wastaghfara rabbahu 'azza wa jalla. Ah, demikian pula dengan para nabi. Ketika terjadi berbagai penyelisihan, kekeliruan dari para nabi, ya, maka mereka rujuk kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah dan memohon ampunan kepada Allah. Terus maka Allah pun menerima taubatnya. Nah, kalau selain nabi tentu lebih-lebih lagi. Nabi aja kalau salah tobat, rujuk, beristighfar. Ya, selain nabi ya lebih-lebih lagi. Terus nah, maka seorang muslim dia tidak menyandarkan dosa dia, maksiat dia kepada qada dan qadar. Terus wa itanat bi qada Walaupun memang benar maksiat yang dilakukan itu terjadi dengan qada dan qadar. Ya, ini kaidahnya ya. Dinisbatkan kepada Allah hanya yang baik-baik. Ya, dinisbatkan pada Allah. Makanya seorang penceramah di akhir ceramahnya menyatakan yang benar dari Allah, yang keliru dari saya sendiri. Itu benar. Bukannya di penceramah itu qadariyah, bukan. Ya, tidak menisbatkan yang buruk itu dari kepada Allah, ya. Baik. Kan Allah jelaskan, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum." Musibah yang menimpa kalian itu sebabkan tangan kalian, gitu. Walaupun jelas si penceramah tadi tahu kalau saya keselipet lidah, salah ngomong di ceramah saya tadi, kata dia ini dari saya sendiri dan dari saya. Dia tahu itu takdir Allah, tapi tidak menisbatkan keburukan kepada Allah. Boleh menisbatkan itu kalau sudah tobat. Di akhirat nanti Adam didebat sama Musa. "Wahai Musa, wahai Adam, akhrajtana minal jannah, kamu ini yang orang kita dari surga nih." Nah, apa kata Adam? "Wahai Musa, kau kan kalimullah, kau kan tahu ini sudah Allah tetapkan, sudah Allah takdirkan." Tuh, Adam berbicara dengan apa? Takdir. "Loh, kok boleh?" "Iya, ba'da taubat." Setelah taubat. "Ini enggak taubat enggak apa? Takdir." "Kenapa korupsi?" "Takdir, Mas, kamu enggak beriman ya." Subhanallah. Ya. Edi Tansil tiba-tiba kalau dihujah, "Kenapa korupsi, Pak Edi Tansil?" Tahu enggak Edi Tansil? Enggak ngerti dia. Ini the legend, koruptor legend itu. Enggak tahu kan. Enggak tahu ya? Harga tahu Edi Tansil? Ya enggak tahu dia. Enggak tahu dia. Nah. Edi Tansil kalau korupsi, ditanya takdir ini kan jadi imanilah. Ya, kelepak paranya kalau dimarah, "Loh, apa marah? Takdir ini kelepak paranya gitu." Misalkan begitu ya. Mana lagi tadi? Terus lanjut pikir. "Lakin huwa lahu fiha fitun. Walahu fiha ikhtiyarun wa lahu iqdarun. Law syaa'a qala." Namun dialah dia memiliki peran perbuatan di situ. Dan dia punya pilihan di, ya, di keburukan dia tadi. "Walahu ikdamun," dan dia punlah yang bertindak. Ya, berani mengambil risiko tadi. "Walau syaa'a tadi dikehendaki," dia mau tarokah. Ya, dia tinggalkan terus. Ya, karena dia tidak dipaksa kok untuk melakukan maksiat tadi. Sama, yujbar, yukhraq itu sama. Ya, tidak dipaksa. Terus bahwa yumalu nafsu al-qata'u wa yatubu ila Allah wa yastaghfiru. Maka kesalahan itu dipikul oleh diri dia tadi. Terus dan dia bertobat, beristighfar pada Allah. Lanjut. Wa yaghfiru Allah liman taba wa yaghfiru anhu. Ah, wa yaghfiru Allah. Maka Allah mengampuni orang yang bertobat, ya. Dan wa yaghfiru anhu, dan Allah pun mengampuninya. Terus an yuhammilaha nafsahu. Nah, maka inilah sikap seorang muslim terkait dosa-dosa dan maksiat. Dia mesti memikul dosa-dosa maksiat tersebut, membebankan dosa-dosa maksiat tersebut kepada diri dia, jangan kepada takdir. Nah, terus dan dia bertobat pada Allah dari dosa dan maksiat tadi. Nah, dia beristighfar pada Allah dari dosa dan maksiat tadi. Nah, ini sebagai ganti daripada mengucapkan ini takdir, takdir, qada. Terus kemudian dia berargumentasi, berhujah, bela diri dengan qada dan qadar, ya, atas perbuatan maksiat dia. Terus dan dia membenarkan, ya, perbuatan dia untuk membela diri dia. Dan dia pun tidak bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, cukup ya. Sudah bentar lagi zuhur. Ya, nanti kita lanjut jabat dan zuhur dengan kajian kitab yang baru, Bayan li Bida'il Mu'asirah, ya, fil iman. Subhanakallahumma wa bihamdika, syadallah ila anta.